takhun man khanak. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis Hasan An Samurah bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, addil amanah, tunaikanlah amanah, ila man i'tamanaka, kepada orang yang memberikan amanah itu kepadamu. Wala takhun man khanak, dan jangan engkau mengkhianati orang yang pernah mengkhianatimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ahlus Sunan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat tadi terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan amanah. Demikian pula dalam hadis yang tadi kita baca, Rasulullah alaihi salatu wassalam juga memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan amanah yang disebutkan di dalam ayat maupun yang disebutkan dalam hadis ini mencakup semua jenis amanah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa hadha ya'ummu jami'al amanatil wajibah 'alal insan. Amanah-amanah yang wajib untuk ditunaikan ini mencakup semua jenis amanah. Beliau akan menyebutkan ada dua jenis amanah yang wajib bagi seorang insan untuk menunaikannya. Amanah yang pertama atau yang jenis pertama ialah min huquqillahi azza wa jalla ala ibadih, yaitu amanah yang berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Ini jenis yang pertama, berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya. Minas salawat waz zakawat wal kaffarat wan nuzur was siyam wa ghairi dzalik, mulai dari salat, zakat, kafarah, nazar, puasa, dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita untuk melakukannya. Itu adalah amanah. Berarti kita harus menunaikannya. Menunaikan amanah berupa menjalankan amal ibadah dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wajib dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu amanah. Puasa amanah. Zakat amanah. Kafarah dan ibadah-ibadah yang lainnya adalah amanah yang harus ditunaikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjalankan amanah jenis pertama ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu yang berkaitan dengan syariat Allah, berkaitan dengan ibadah kepada Allah, maka harus dilakukan dengan memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas lillahi azza wa jal, dan yang kedua ialah mutaba'ah dari Rasul alaihi salatu wassalam. ini jalan untuk menunaikan amanah yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas lillahi azza wa jal, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu, dan harus sesuai dengan ajaran dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka dia belum menjalankan amanah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dia beribadah kepada Allah tetapi dia ikhlas lillahi azza wa jal, berarti dia tidak menjalankan, tidak menunaikan amanah. Dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak sesuai dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Puasa tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Salat tidak sesuai dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun dia ikhlas lillahi azza wa jal, namun karena kan dia melakukan tidak seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak menunaikan amanah. Tidak diterima amanah tersebut. Tidak diterima ibadahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jenis yang kedua dari amanah ialah amanah yang kaitannya dengan huququl ibad. Sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Wa min huquqil ibad ba'dihim ala ba'd." Jenis amanah yang kedua adalah amanah yang berkaitan dengan haknya hamba dengan hamba yang lainnya. Seperti misalnya wada'i', titipan-titipan, dan yang lainnya dari apa yang dipercayakan kepada seseorang, itu adalah amanah dan harus ditunaikan dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, fa amara Allah azza wa jalla bi ada'ihima, faman lam yaf'al dhalika fid dunya ukhidha minhu dhalika yawmal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menunaikan dua jenis amanah ini. Amanah yang kaitannya dengan hak Allah dan amanah yang kaitannya dengan manusia. Semuanya wajib untuk ditunaikan. Dan siapa yang tidak menunaikan amanah itu dengan baik di dunia, maka dia akan dihukum nanti di akhirat dengan sebab apa yang telah dia lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun amanah yang berkaitan dengan hak hamba kepada hamba yang lainnya, hak hamba dengan yang lainnya, haknya manusia kepada yang lainnya, maka untuk menjalankan amanah ini wajib bagi kita untuk memahami sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman, tidak sempurna imannya salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini yang semestinya kita jadikan sebagai pegangan dalam menjalankan, menunaikan amanah kepada sesama manusia. Amanah-amanah sesama kita banyak. Misalkan di antara kita memberikan harta titipan, kemudian di antara kita memberikan amanah kepada kita untuk mengatur dalam urusan-urusan tertentu, dan yang lainnya, amanah dalam hal muamalah, dalam jual beli, kemudian amanah dalam sewa menyewa, amanah dalam sebuah kepengurusan, amanah dalam mendidik, dan yang lainnya dari bentuk amanah yang wajib untuk kita tunaikan. Semuanya kita harus memahami dan menjadikan hadis tadi sebagai pegangan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yakni kita hendaknya senantiasa menginginkan agar orang lain mendapatkan kebaikan sebagaimana kita menginginkan mendapatkan kebaikan tersebut untuk diri kita. Sebelum menjalankan amanah, menunaikan amanah, kita ingat hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga dia senang cinta untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Diri kita mencintai dan senang mendapatkan kebaikan, demikian semestinya kita senang orang lain mendapatkan kebaikan yang kita dapati. Ketika seorang telah memahami dan terus mengingat hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dia pun akan berhati-hati dalam menunaikan amanah. Dia akan memikir, dia akan berpikir, apakah ini baik untuk saya? Apakah ini baik untuk diri kita? Jika tidak, tentunya dia tidak senang juga hal ini terjadi pada saudaranya. Di antara bentuk contoh amanah ialah dalam masalah jual beli. Dalam masalah jual beli, seorang penjual, demikian pula pembeli, hendaknya bisa menjaga amanah. Tidak boleh bagi seorang penjual mengkhianati pembelinya dengan cara misalnya curang dalam menimbang, menakar, atau menaikkan harga, dan seterusnya dari bentuk pengkhianatan. Kita kembalikan pada hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Si penjual misalnya ingin menjual barangnya kepada pembeli, maka ingat hadis ini. Jangan sampai dia menjadi khianat, mengkhianati saudaranya dengan melakukan kecurangan dalam menjual harta yang dia miliki, barang yang dia miliki. Sebelum melakukan kecurangan ini, ingat hadis ini. Maukah diri kita dizalimi oleh orang lain? Kita berbuat zalim kepada orang lain, penjual berbuat zalim kepada pembelinya, menaikkan harga tidak sewajarnya, mengurangi timbangan, takaran, kembalikan pada diri dia. Apakah diri dia senang kalau dirinya diberlakukan seperti ini oleh orang lain? Jika tidak, maka jangan lakukan itu kepada pembelinya. Itu termasuk bagian dari menunaikan amanah dengan baik. Ingat terus hadis tersebut. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan keutamaan bagi para penjual yang jujur, yang amanah, akan dikumpulkan bersama mereka-mereka yang mati syahid di yaumil qiyamah. At-tajiru, al-aminu, as-saduqu, al-muslimu, ma'asyuhadai yaumil qiyamah. Seorang pedagang yang jujur, yang dipercaya, yang menjaga amanahnya, yang menunaikan amanahnya dengan baik, jujur, dia seorang muslim, maka dia akan bersama dengan para syuhada yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini contoh menunaikan amanah dalam hal jual beli. Demikian pula pembeli hendaknya bisa menunaikan amanah dengan baik, menjaga amanahnya di saat dia membeli. Jangan mengkhianati penjual dengan menipu penjualnya, yakni mengatakan seperti contohnya dia membeli barang ini tempat fulan dengan harga yang sekian lebih murah daripada barang yang dimiliki oleh penjual yang sedang ditawarnya, dan seterusnya dari bentuk-bentuk pengkhianatan yang terjadi atau yang dilakukan oleh sebagian pembeli di saat ingin membeli barang dagangan milik orang lain. Semuanya, dua belah pihak ini harus menunaikan amanah dengan baik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kemudian di antara contoh bentuk muamalah atau amanah di antara kita adalah dalam masalah pendidikan misalnya. Pengajar, seorang pendidik, murabbi, hendaknya dia bisa menaikkan amanah dengan baik dalam mengajar. Mulai dari kedisiplinan waktu, kemudian materi yang disampaikan, tata cara menyampaikan materi kepada anak-anak didiknya. Ini juga amanah yang harus ditunaikan. Dia menyampaikan sesuai dengan kadar apa yang difahami oleh murid-muridnya. Jangan sampai menyampaikan dengan penyampaian yang sulit untuk difahami dan belum saatnya untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Harus ditunaikan dengan baik. Demikian pula dalam masalah misalnya tanggung jawab terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaan dan di bawah pemeliharaannya, seperti misalnya suami, amanah dia bertanggung jawab terhadap keluarganya, istri dan anak-anaknya. Demikian pula penguasa daerah bertanggung jawab kepada rakyatnya. Kemudian pemimpin sebuah negara juga demikian, bertanggung jawab terhadap apa yang dia kuasai, yang berada di bawah kekuasaan dia, yang berada di bawah pemeliharaan dia. Semuanya dia harus bertanggung jawab. Dan itu adalah amanah yang harus ditunaikan. Kita mulai dari lingkup yang terkecil, misalnya dari keluarga. Seorang suami memiliki amanah bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin, keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Maka dia harus menunaikan amanah ini dengan baik, menjaga amanah ini dengan baik, mendidik keluarganya, mendidik anak-anaknya, mendidik istrinya, dan seterusnya dari bentuk amanah yang harus dia tunaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak bentuk-bentuk amanah sesama kita. Sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Kita diberi kepercayaan untuk mengurus sebuah masjid. Kita diberi kepercayaan untuk mengurus sebuah pondok pesantren. Diberi amanah untuk menjaga masjid. Diberi amanah untuk menjadi imam masjid. Diberi amanah untuk membersihkan masjid. Dan seterusnya. Itu semuanya adalah amanah yang harus ditunaikan dengan baik. Addil amanata ila man i'tamanaka. Tunaikanlah amanah tersebut kepada yang memberikan amanah kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Salihin menyebutkan, wa ada'ul amanah min alamatil iman. Menunaikan amanah min alamatil iman, termasuk tanda-tanda iman seseorang. Ciri orang-orang yang memiliki iman adalah di antaranya dia mau menunaikan amanah dengan baik. Wa ada'ul amanati min alamati al-iman. Menunaikan amanah merupakan salah satu ciri dari iman yang ada pada diri seorang hamba. Fa kullama wajadta al-insana aminan fima yu'tamanu alayhi muaddiyan 'ala al-wajhi al-akmal fa'lam annahu qawiyyul iman wa kullama wajadtahu kha'inan fa'lam annahu dha'iful iman. Maka ketika engkau mendapati seorang itu menunaikan amanah, dapat dipercaya dia menunaikan amanah tersebut dengan sempurna, dengan baik, ketahuilah orang tersebut adalah seorang yang memiliki iman yang kuat. Dan ciri tanda dia memiliki iman yang kuat, menunaikan amanah, diberi amanah untuk mengelola sebuah kantin misalnya, dia tunaikan dengan baik. Diberi amanah untuk mengelola sebuah masjid, dia kelola dengan baik, dia tunaikan dengan baik. Ciri dia adalah seorang yang memiliki iman, qawiyul iman. Wa kullama wajadtahu kha'inan, sebaliknya ketika engkau mendapati seorang itu berkhianat, tidak mau menunaikan amanah, menyepelekan amanah, melampaui batas dalam menjalankan amanah ini, maka ketahuilah annahu dha'iful iman, dia ada seorang yang lemah imannya. Disepelekan, diberi amanah dia enggak mau ngerjakan, diberi amanah dia melalaikan, dan seterusnya, tidak mau mengerjakannya, tidak mau menunaikannya. Alamah annahu dha'iful iman, tanda dia adalah orang yang lemah imannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kita singkat pembahasan ini. Kemudian perlu diketahui bahwa dalam menjalankan amanah atau menjaganya bukanlah termasuk perkara yang mudah untuk dilakukan, kecuali mereka-mereka yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan amanah, menjaga amanah merupakan perkara yang sulit, perkara yang berat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat Al-Ahzab, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Inna 'aradna al-amanah, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah. Allah menawarkan amanah, yaitu amanah berupa menjalankan amal ibadah, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan-larangan dari Allah Subhanahu. Amanah ini ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada langit-langit, bumi, gunung-gunung. Fa abaina ayyahmilnaha. Maka mereka, langit-langit, bumi dan gunung-gunung, enggan dan enggak mau menerima, tidak mau memikul amanah ini. Wa ashfaqna minha, mereka khawatir akan mengkhianatinya. Yani khawatir tidak bisa menunaikan amanah tersebut. Wa hamalahal insan, kemudian amanah ini pun dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, sungguhnya manusia itu adalah orang yang berbuat zalim dan bodoh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar, langit-langit, bumi, gunung, tidak mau, enggan menerima amanah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan beratnya amanah, beratnya menjalankan amanah. Mereka khawatir tidak bisa menunaikannya. Mereka khawatir mengkhianati amanah tersebut. Kemudian hak amanah ini dipikul oleh manusia, oleh umat manusia. Perintah untuk menjalankan amal ibadah, perintah untuk meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup kita sebutkan di sini, Allah Subhanahu wa taala selain memerintahkan untuk menjalankan amanah, Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk mengkhianati amanah tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah yang telah dipercayakan kepada kalian dalam keadaan kalian mengetahui. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengkhianati amanah. Demikian pula, amanah itu merupakan salah satu sifat Yahudi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik illa ma dumta 'alaihi qa'ima." Ada di antara mereka, yakni kalangan Yahudi, ketika engkau memberikan amanah kepada mereka dengan satu dinar, menitipkan satu dinar, la yu'addihi ilaik, tidak akan mengembalikannya kepadamu. Diberi amanah, diberi titipan satu dinar, tidak akan diberikan. Illa ma dumta 'alaihi qa'ima, kecuali jika engkau terus menagih amanah itu. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa di antara ciri orang munafik adalah mereka tidak menunaikan amanah. Ayatul munafiki thalathun, idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tanda atau ciri orang munafik ada tiga disebutkan dalam hadis ini. Yaitu yang pertama, ketika dia berbicara, dia dusta. Ketika dia berjanji, dia menyelisih janjinya. Ketika dia diberi amanah, dia mengkhianati amanah tersebut. Dia tidak mau menunaikan amanah tersebut. Dalam riwayat diberi tambahan, wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia mengaku dirinya, atau walaupun dia seorang yang berpuasa, menunaikan sholat, mengaku dirinya ada seorang muslim. Yakni orang yang berpuasa, orang yang sholat, mengaku dirinya muslim, ketika menunaikan atau ketika mengkhianati amanah, maka sungguh telah ada pada dirinya tanda kemunafikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian semestinya seorang muslim bisa menunaikan amanah dengan baik dan jangan mengkhianati amanah. Menunaikan amanah ciri seorang yang beriman. Sebaliknya, mengkhianati amanah, menyepelekan amanah, tidak mau menunaikan amanah merupakan ciri orang yang memiliki kemunafikan dalam hatinya. Dan itu juga merupakan ciri sifat orang Yahudi, dan perkara yang seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wala takhun man khanak, dan jangan engkau mengkhianati siapa yang mengkhianatimu. Walaupun orang tersebut telah atau pernah mengkhianati kita, kita tidak boleh mengkhianati orang itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita sampaikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita semakin mengerti dan memahami tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan untuk persiapan buka puasa. Ila huna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan.